طيب، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Berkata penulis hafizullah ta'ala, dua penyakit hati. Penyakit hati itu ada dua macam. Ini pembahasan ini diambil dari kitab Ihwathatul Ahfan karya Ibn Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama, orang yang bersangkutan seketika itu tidak merasakan sakit apa-apa. Itu tidak merasakan. Sebagaimana dalam Al-Quran, kadang-kadang disebut dengan ta'bir wa hum la yash'urun, yaitu mereka tidak merasakan itu. Yaitu ada orang berpenyakit tapi tidak merasakan ada penyakit pada dirinya. Ya, ini jenis yang sebenarnya lebih parah, lebih buruk. Karena ketika orang tidak merasakan ada penyakit pada dirinya, dia tentu tidak akan segera berobat karena merasa dirinya sudah sehat. Di antaranya penyakit kebodohan. Penyakit kebodohan, penyakit syubhat dan keraguan-raguan serta penyakit syahwat. Ya. Kebodohan itu penyakit. Ya. Kebodohan itu penyakit. Makanya nanti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, alam yakun shifa'al 'iyya, shifa'al 'iyyi su'al. Bukankah obat kebodohan itu adalah bertanya. Ya, sekarang banyak orang bertanya, tapi bertanya untuk apa? Kalau bertanya untuk menyembuhkan diri dari kebodohan, alhamdulillah. Tapi kalau bertanya sekadar basa-basi ya tentang ilmu, atau bertanya hanya pertanyaan mengenai fitnah saja yang dia tanyakan, ya, sebagaimana beberapa dari orang-orang yang baru ngaji sampai sekarang, ya, makanya seperti ini tidak menyembuhkan penyakit kebodohan. Ya. Dalam sebuah hadis yang memang dhaif hadisnya, ya, seseorang bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu perkara yang detail, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, apa ya, masya Allah, apa yang telah kamu perbuat terhadap Rasul Ilm, yaitu terhadap kepalanya ilmu. Ini hadis dhaif, sekali lagi ini hadis dhaif tapi maknanya bagus, ya. Maka kemudian apa itu Rasul Ilm, kepalanya ilmu, ya. Itu berkaitan dengan ibadah kita yang asasi, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan iman kepada hari akhir yang bermanfaat untuk hari akhir. Ya, sampai Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang apa hukum air yang terkena dengan kotoran burung yang sedang terbang di atasnya. Ya, ini kan permasalahan detail dan jarang terjadi. Maka kemudian Imam Ahmad dia agak sedikit menasihati orang tersebut. Ya, kita banyak bertanya tentang hal-hal yang sebenarnya itu di luar kapasitas kita. Kalaupun kita tahu jawabannya, itu tidak begitu penting bagi kita. Ya. Tentang fitnah ini, tentang Ustadz Fulan, tentang ada apa keinginan kita dari situ. Apakah keinginan kita hanya ingin untuk menumbangkan nama Ustadz Fulan? Apakah keinginan kita hanya untuk meramaikan saja euforia pengajian atau semisalnya? Ya, padahal kita ngaji itu pada hakikatnya, pada asalnya kita ngaji untuk mengobati diri kita terlebih dahulu. Kalau ternyata masalah-masalah tauhid, masalah-masalah akidah yang luas sekali dan banyak cakupannya, atau masalah fiqhiyah tentang ibadah, atau bagi pedagang masalah muamalah, itu keseharian kita masih banyak kita belum tahu hukumnya dan belum tahu dalilnya, maka itu lebih aula, lebih awal, lebih baik untuk dilihat atau dicari jawabannya. Ya, penyakit hati ini, penyakit hati yang tidak dirasakan oleh pemiliknya, adalah penyakit yang paling besar. Tetapi karena hati telah rusak, maka ia tidak merasakan sakit apa-apa. Nah, di surat Al-An'am ayat ke-123 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. Al-An'am 123. Tidak ada di buku. Dan demikianlah pada setiap negeri setiap qaryah. Qaryah ini area atau daerah. Setiap negeri, ya, setiap daerah kami jadikan ada akabir mujrimin. Akabir mujrimin yaitu ya dedengkot penjahatnya, ketua penjahatnya, ya liam kuru fiha, agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan loh ya. Sampai sekarang ini terjadi di setiap negeri, ya ada pembesar-pembesar yang jahat, akabir mujrimin, yaitu akabir berarti seniornya, kibarnya, dedengkotnya, mujrimin para penjahat, bosnya, bos geng penjahat. Ya, apa tugas mereka? Liam kuru fiha, mereka membuat makar di negeri tersebut. Nah, kemudian wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun, tapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyadarinya. Lihat di sini, enggak menyadari penyakit tersebut, enggak menyadari bahwasanya mereka itu sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Mau di mana, entah di Indonesia atau di negeri manapun. Kan karena kita hidupnya di Indonesia, maka coba kita cerminkan di Indonesia. Kalaupun memang ada ikhwah sekalian orang-orang yang berusaha menghancurkan negeri ini, ya, menjadi penjahat dan bos di geng negeri ini, maka Allah sudah janjikan wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun, tidaklah mereka membuat makar, ya, menipu diri, kecuali itu buat menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadar. Mereka sudah menipu diri mereka sendiri. Belakangan juga tersebar ya video yang cukup viral, misalnya tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara itu suatu istilah untuk apa? Ya, suatu ta'bir atau suatu istilah bahwa saya ini loh Islam Indonesia, ini loh Islam negeri ini, yang mana Islam sini bukan Islam Arab. Kan kayak gitu tuh, Islam Nusantara katanya, ya. Seolah-olah itu wahyu turun di Mojokerto, ya. Seolah-olah wahyu itu turun di Jawa. Kalau seandainya ternyata ada kemuliaan di negeri ini dibandingkan negeri Arab, negeri turunnya wahyu Mekah dan Madinah, kalau memang ada fadilah di Jakarta ini atau di Jawa ini dibandingkan Mekah dan Madinah, maka tentulah Allah tidak akan menurunkan wahyunya di Mekah atau Madinah. Tentu turun wahyu di Bogor, tapi ternyata tidak. Turun wahyu di Mekah dan di Madinah. Ya, maka ada surah Madaniyah, ada surah Makkiyah. Tidaklah orang-orang yang memproklamirkan, mempromosikan, ya, dan menyebarkan pemahaman Islam Nusantara dalam artian ini Islam versi negeri ini, bukan versi Arab. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi orang-orang seperti itu kelak, ya, mereka akan pemikiran mereka akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Ini kebodohan yang tidak dirasakan oleh mereka. Kebodohan yang tidak dirasakan oleh mereka sendiri. Yang justru mereka membuat makar untuk diri mereka sendiri. Baterai habis? Oh ya. Allah. Banyak speakernya banyak banget. Buat azan ini. Ini buat azan ini? Saya disuruh azan atau gimana? Ah. Ya begitu ya. Maka kalau perlahan itu akan menjadi bumerang dari mereka, bagi diri mereka. Kita bilang Islam Indonesia tidak sama dengan Islam Arab. Maka enggak usahlah kita ke Arab-Araban. Ya, enggak usah kita ke Arab-Araban. Orang yang ngomong gitu sambil pakai sarung. Enggak nyadar kalau misalnya sarung itu dari mana? Dari Yaman tadinya, Arab aslinya. Jadi apa sih ya yang membuat orang-orang tersebut kok enggak sadar? Karena kebodohan, walaupun pinter, walaupun bergelar. Kenapa bisa bodoh? Kenapa terhijabkan dari kebenaran? Karena menginginkan dunia dari perkara agama. Begitu. Ya. Jadi ada penjahat-penjahat di negeri-negeri itu banyak. Dalam urusan masalah agama, iya, ada banyak. Dalam urusan masalah dunia, jangan ditanya. Lebih banyak lagi. Ya, sampai bengkel motor pun ada penjahatnya. Ya. Dia ambil-ambil ya pemilik motornya percaya sama bengkel tersebut, ternyata ada beberapa ya bagian dari motor yang ternyata original kemudian diambil ditukar dengan yang KW ya, tanpa disadari oleh pemilik motor. Ada itu penjahat semuanya, tapi tidaklah orang seperti ini memberi makar kecuali untuk dirinya sendiri, membuat hartanya tidak berkah. Akhirnya betapa banyak orang-orang yang ngamen sana sini harusnya kaya, tapi enggak kaya-kaya. Betapa banyak artis-artis yang seharusnya sekarang udah punya masjid wakaf, tapi enggak, mereka ngawakafin masjid, malah mereka kebingungan dengan harta mereka. Begitu. Jadi tidaklah orang-orang yang membuat makar baik dari segi ekonomi, politik terutama, kalau ini jangan ditanya ya. Dan juga agama, melainkan mereka menjerumuskan diri mereka dalam kesengsaraan mereka sendiri. Ya, itu sudah Allah janjikan. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسْهِمْ. Tidaklah mereka memberi makar kecuali untuk diri mereka sendiri. Dan mengerikannya, kata Allah Ta'ala, وَمَا يَشْعُرُونَ. Mereka tuh gak ngerasa ini hukuman yang terberat. Maka kata Ibn Jauzi rahimahullah dalam kitab Saydul Khatir, ya, أَعْظَمُ الْمُعَاقَبَةِ, yaitu sebesar-besar hukuman bagi hamba adalah dia melakukan keburukan atau maksiat sedangkan dia tidak menyadarinya. Dia maksudnya dia merasa aman saja dengan itu. Itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menerapkan sistem istidraj buat dia. Baik, dikatakan oleh penulis hafizhullah, sebab mabuk kebodohan dan hawa nafsu telah menghalanginya dari mengetahui penyakit. Mabuk kebodohan. Jadi kebodohan itu bisa memabukkan. Dan namanya orang mabuk itu terhijabkan dari akal sehat. Karena bodoh. Bodoh membuat orang itu mabuk dan kalap dengan kebodohannya. Orang-orang awam ini misalnya jarang ngaji. Ngaji jarang. Tapi giliran kalau bicara agama, giliran bicara terorisme, giliran berpendapat dalam masalah-masalah furu' agama, bahkan usul akidahnya, itu mereka seperti lebih hebat dan telah belajar lebih lama daripada para ustadz dan ulama. Ini orang-orang yang mabuk kebodohan, terutama di media sosial. Ya, tanpa ilmu yang benar, tanpa ilmu yang mapan, bicara tentang agama, memprotes Ustadz Fulan, menikam Ustadz Fulan, seolah-olah mereka itu orang-orang awam ini walaupun sudah ngaji, ya, itu seolah-olah sudah lama belajar dan mengkhatamkan banyak kitab. Ya. Maka seharusnya orang-orang itu, seharusnya manusia itu mengetahui ukuran bajunya. Karena ketika kita melihat ada manusia pakai baju gombrong kebesaran, itu memalukan. Ya, memalukan, bikin malu. Ya, ini orang apa ondel-ondel sebenarnya ini orang ini, ya kan? Nah, sekarang kita juga melihat diri kita. Kalau kadar ilmunya sebegitu rendah, ya jangan bicara tinggi-tinggi. Ya, bahkan yang ilmunya tinggi pun kadang-kadang berbicaranya merendah. Maka coba kita contoh orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, yang mana mereka ya tidak banyak mengambil alih pembicaraan tentang masalah umum, ya. Dan hawa nafsu menghalangi seseorang dari mengetahui penyakit. Hawa nafsu menghalangi seseorang dari mengetahui penyakit. Yang bekerja di tempat-tempat ribawi, ya jelas-jelas dia tahu sebenarnya. Cuman coba kalau ada pembahasan tentang riba, kabur. Kenapa? Hawa nafsu. Oh, karena saya kerja di situ, wah itu banyak duitnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khailil musawamati wal an'am wal harth. Telah dihiasi untuk manusia mencintai syahwat dari perempuan, anak-anak, kemudian jembatan-jembatan terbuat dari emas dan perak dan kuda, ya, dan binatang ternak dan pertanian. Semua itu mata'ul hayati dunia, keindahan kehidupan dunia. Nah, semua itu untuk syahwat, hawa nafsu, keinginan jiwa, yang bisa saja karena wah ini menghasilkan harta banyak kalau saya kerja di sini padahal haram, kemudian membuat dia terhijabkan dari mengetahui penyakit yang menimpa dan melanda dirinya. Kata muallif rahimahullah, jika tidak, tentu ia akan merasakannya karena penyakit itu ada pada dirinya. Orang kalau sudah menutup kebodohan dan mengenyahkan hawa nafsu, maka dia akan merasakan adanya penyakit pada dirinya. Ya. Orang kalau berusaha membersihkan hatinya, dia akan melihat. Ya. Sekarang misalnya kita memiliki laptop. Kita sering melakukan hal dengan browser, ya, membuka ini itu dan seterusnya. Ya mungkin kena virus laptop kita. Kalau tidak di-scan atau tidak diterapkan antivirusnya, tidak di-scan, ya, itu tidak ketahuan ada virusnya. Berapa jumlah threat dan ancaman yang bisa menghancurkan sistem operasional di laptopnya, nggak tahu dia. Sampai dia menerapkan itu, klik scan, ternyata ketemu virus-virusnya. Jadi urusan mengetahui penyakit yang ada pada dirinya itu diawali dari mau atau tidak. Mau atau tidak sih kita mencerminkan, mau atau tidak kita introspeksi diri. Kalau enggak mau, ya enggak bakal ketahuan gitu. Tetapi ia tidak mempedulikannya karena sibuk dengan hal lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang ia hadapi. Ini jenis penyakit hati yang paling berbahaya dan paling sulit. Yang bisa melakukan pengobatannya hanyalah para rasul dan pengikutnya. Mereka lah dokter-dokter dari jenis penyakit ini. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu, mereka adalah calon-calon dokter. Dokter hati maksudnya. Dokter kejiwaan yang lebih baik daripada dokter jiwa. Ya, kalau memang betul ilmu agamanya benar dan kalau memang tulus niat dia, ya. Kalau ternyata niatan dia itu tidak tulus dalam masalah agama, maka banyak orang seperti itu terjerumus kemudian, ya. Kalau ternyata niat tulus tapi ternyata ilmunya menyimpang walaupun bicara agama, maka ini menjadi dhal mudhil, sesat dan menyesatkan orang, ya. Begitu. Wallahu a'lam. Dilanjutkan Syekh, tafadhol yang kedua. Baik. Nah, ini penyakit yang kedua, penyakit hati yang menimbulkan sakit seketika seperti sedih, gundah, resah dan marah, ya. Galau, ya. Marah. Penyakit ini terkadang bisa hilang dengan obat-obat alamiah. Seperti dengan menghilangkan sebab-sebab sedih, ya, Pak. Kenapa dia sedih? Karena mengenang dengan foto, misalnya mengenang mantannya misalnya, ya. Buang tuh foto, ya. Sudah selesai urusan, ya kan? Karena hal-hal seperti ini sebab-sebab itu menjadi buhul. Buhul kegundahan, buhul keresahan dan buhul kemarahan, ya. Jadi hilangkan sebab-sebab itu atau mengobatinya dengan sesuatu yang berlawanan dengan sebab-sebab yang dimaksud atau dengan sesuatu yang bisa menyehatkannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang dapat hidayah. Orang-orang beriman dan tenang hatinya dengan zikir. Bukankah dengan zikir itu bisa menenangkan hati? Maka semua penyakit hati itu bisa hilang dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara afdal zikir adalah menuntut ilmu. Ini termasuk halaqah zikir insyaallah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aitum rawdah min riyadil jannah farta'u." Jika kalian melihat suatu taman dari taman-taman surga, maka nikmatilah taman-taman surga. Kemudian ditanya oleh para sahabat, apa itu maksudnya taman surga ya Rasulullah? Wa riyadul jannah, itu adalah hilaqul dzikr, yaitu halaqah-halaqah dzikir, yaitu majelis-majelis dzikir yang kata Imam An-Nawawi dan lainnya, itu majelis ilmu, ya. Selama ilmunya yang ditawarkan di majelis tersebut ilmu yang sahih. ilmu agama yang sahih, terutama masalah-masalah tauhid dan tazkiyatun nufus dan juga hukum-hukum Allah dari masalah fiqih, ya. Baik, bisa diganti, Pak? Sampingnya mungkin tolong dikasih sampingnya, samping. Tolong baca bismillah. Ya, silakan. Golongan pertama dari hadis yang sakit adalah seperti halnya orang yang bodoh, berjahil tentang agama, namun dia tidak mau belajar. Bahkan dia merasa dirinya pintar, atau seperti orang yang tidak mengetahui cara beragama yang benar dan tidak mengetahui cara beribadah yang benar, namun dia tidak mau belajar. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, alam yakun shifa al-ra'i fi su'al. Bukankah obat kebodohan itu adalah pertanyaan? Kebodohan adalah penyakit berbahaya yang merusak agama, darah dan kehormatan, bahkan pokok dari setiap kerusakan dan sebab kebodohan. Kebodohan seperti ini banyak sekali jumlahnya, sebab seorang merasa dirinya sehat padahal di dalam hatinya ada penyakit hati yang berbahaya bagi dunia dan akhiratnya. Dan yang mengetahui bahwa seorang terkait penyakit hati adalah para ulama, termasuk juga bagian dari golongan ini adalah orang-orang yang sombong. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kibru baghdul haq wa ghamtun nar." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Terus. Begitu banyak orang yang telah disampaikan dalil dan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah, namun masih saja tidak mau menerima kebenaran, bahkan melecehkan orang yang menyampaikan kebenaran. Maka inilah orang-orang yang sombong. Baik. Assalamualaikum. Jazakallah. Golongan pertama tadi dari golongan orang yang hati sakit, sakit hati, ya. Adalah contoh seperti halnya orang yang jahil tentang agama, tapi yang enggak mau belajar. Dia tahu dirinya jahil tapi enggak mau belajar. Tapi malah kemudian merasa diri pintar tentang agama. Makanya yang tadi seperti Anda bilang, ya, belajar enggak pernah, baca buku enggak pernah, ikut kajian juga enggak. Kalau ada kajian mangkir kemana-mana enggak tahu, malah ngopi di warung kopi, teman-temannya kajian dia ngopi. Nah, tapi kalau disuruh belajar agak, disuruh ngomong agama, bisa, paling bisa. Ketika ada orang lain yang lebih paham agama jauh dibandingkan dirinya, menasehati, dia bilang, jangan merasa paling benar sendiri. Ya. Ini kan aneh. Ini kan aneh nih, seperti ini. Enggak pernah belajar agama, tapi menilai orang merasa paling benar. Padahal dirinya lah yang merasa paling benar. Maka berapa banyaknya orang yang mengatakan, jangan merasa paling benar. Sebenarnya dia telah memproklamirkan dirinya, dirinya lebih benar daripada orang itu. Ya. Atau seperti orang yang tidak mengetahui cara beragama yang benar, sholat masih acak-acakan. Ya. Rukun sholat ditanya nggak tahu. Ya. Baca sholat paling cuma kul huwallahu ahad dan inna atayna. Disuruh jadi imam mungkin nggak bakal bisa, nggak bakal mau. Tidak mengetahui cara ibadah yang benar, nggak tahu dia. Enggak tahu. Namun enggak mau belajar, ini masalahnya itu loh. Enggak mau belajarnya ini. Orang kalau bodoh, jahil itu semoga ya bakal dapat hidayah, tapi kalau orang bodoh tapi tidak mau belajar, ini enggak bakal ada improve. Enggak bakal naik-naik ini grafiknya. Ya, terutama maaf-maaf yang sudah tidak muda lagi kadang-kadang gengsi belajar. Udah biarlah itu belajar untuk yang muda-muda generasi setelah kita. Ini salah pemikirannya. Udah generasi setelah kita tuh yang mereka akan bertanggung jawab untuk masa depan. Iya, tapi sampean kita ini yang pun sudah tua bertanggung jawab untuk akhirat. Akhirat siapa? Ya akhirat kita. Ya, mungkin kita yang sudah tua, misal saja kita yang sudah tua, sudah tidak muda lagi, memfasilitasi anak-anak muda untuk belajar. Lah kitanya sendiri enggak mau belajar. Padahal nanti di akhirat sama-sama ditanya. Sama Allah Rabbul Alamin akan ditanya. Bahkan bisa jadi yang lebih usianya lebih tua lagi ini lebih banyak lagi pertanyaannya. Karena kata Nabi SAW tidaklah bergerak satu kaki melainkan akan ditanya di mana ilmu yang didapatkan, apa yang telah diamalkan dari ilmunya itu. harta ini didapat dari mana dan untuk apa digunakan, itu kan ditanya semuanya tanpa kecuali. Enggak mengenal, oh karena kamu sudah tua maka enggak ditanya. Enggak ada kayak gitu. Maka justru ini salah mindsetnya. Kalau memang karena gengsi maka ini kesombongan. Ah saya enggak usah lah, ngapain, masa saya ngumpul sama yang muda, masa saya belajar masih, ya kan enggak tahu ya belajar. Karena ilmu itu tidak mengenal dia orang dewasa atau anak kecil. Seorang anak yang belum baligh usia 10 tahun tapi dia hafal 10 juz dari konteks ini jauh lebih baik daripada yang sudah 50 tahun tapi juz amma saja belum hafal. Maaf. Jadi enggak bisa dilihat dari usia ilmu itu. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan tidak mungkin kita bisa bertakwa tanpa ilmu. Kalau bertakwa dengan kesoktauan itu bertakwa, bukan bertakwa namanya. Bertakwa dengan kejahilan itu bukan bertakwa namanya. Itu soktau namanya. Kita takut sama Allah tapi kita enggak kenal Allah itu bagaimana, Allah itu siapa? Enggak begitu kenal, enggak tahu arti nama-namanya, enggak paham makna nama-namanya, enggak paham ayat-ayatnya. Dibandingkan dengan maaf yang masih muda tapi sudah hafal Quran, paham maknanya, ia lebih jauh lebih baik yang muda. Yang karena ilmu ini tidak dari seberapa panjang jenggotnya atau seberapa tua orang itu, tapi ilmu ini seberapa orang itu mencarinya dan seberapa orang itu bertakwa dengan ilmu tersebut. Ya, Nabi SAW pernah berkata, alam yakun syifa al-iyis sual, bukankah obat kebodohan itu adalah bertanya? Iya, jadi kebodohan itu penyakit dan penyakit harus ada obatnya. Dan obat penyakit kebodohan ya bertanya. Bertanya ini bisa dengan cara nanya ke ulama atau ke ustaz atau menuntut ilmu di majelis atau membaca buku. Dan kebodohan itu penyakit yang berbahaya yang bisa merusak agama, merusak darah dan kehormatan. Ya, ini saya bukan mengajari bapak-bapak yang mungkin usia tentu di atas saya jauh, tetapi saya mengingatkan untuk yang mungkin alhamdulillah masih Allah berikan usia belia, ini juga diingatkan. Kebodohan itu penyakit berbahaya, bukan sekadar penyakit biasa, bahkan bisa menjadi penyakit menular yang merusak pertama agama. Bisa enggak merusak? Iya, kebodohan bisa merusak agama kita. Keberagaman seseorang bisa jadi bobrok gara-gara kebodohan. Tidak tahu yang mana itu sunnah, tidak tahu yang mana itu bid'ah, akhirnya dia pilih yang bid'ah. Ini kan bodoh. Udah tahu, dan Rasulullah SAW melarang kita berbuat muhdatsatil umur. Iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama, tetap aja lakukan. Kenapa? Karena bodoh, jadi rusak agamanya. Yang seharusnya dia berniat pengen jadi orang soleh tapi jalan yang tempuh salah. Ya, dia mau betul-betul kembali kepada Allah, tahunya jalan yang ditempuh kembali kepada kuburan keramat. Salah jalan ini, hancur agama dia. Yang harusnya dia bersimpuh di masjid bersujud kepada Allah, ini sekarang bersujud kepada kuburan. Ini karena apa? Karena kebodohan. Mau apapun jabatannya, mau apapun dia statusnya, mau apapun berapapun usianya, kalau misalnya jahil ya disebut jahil. Obatnya menuntut ilmu. Kemudian kebodohan juga penyakit berbahaya yang merusak darah. Bagaimana merusak darah? Lihat kemarin di Depok. Kasus kemarin. Merusak darah. Membunuh orang. Orang-orang khawarij. Dan orang-orang yang seperti itu. Karena bodoh mereka itu. Gak paham nas-nas agama dengan baik. Tapi hanya bisa mengandalkan emosi dan semangat semata. Dan rata-rata yang seperti ini anak-anak muda. Anak-anak muda yang dari kampung, yang kolot, yang bisa disihir pikirannya. Ada pun orang-orang kota yang bekerja di ini itu jarang yang berpemikiran seperti mereka. Ini kebodohan. Ngebom, membunuh sembarangan dengan alasan ini jihad. Jihad itu ada fikihnya. Bukan dengan hawa nafsu. Akhirnya apa? Merugikan masyarakat. Dan menjadikan fitnah dalam agama kita ini. Muslimin terfitnah dengan mereka. padahal mereka katanya ingin membela Islam. Maka yang membela Islam ada fikihnya. Membela Islam itu ibadah, dan ibadah ada fikihnya, ada tata caranya, ada koridornya, ada nas-nas syar'inya, ada kalam ulama dan salaf kita tentang itu. Sehingga belajar dulu sebelum melangkah. Kalau melangkah hanya dengan pantikan emosi dan juga perasaan dan semangat semata, maka begitu jadinya. Begitu jadinya, merusak darah manusia, ya. Dan juga merusak kehormatan karena kebodohan, ya. Orang-orang yang bukan kapasitasnya, ya, kemudian membicarakan beberapa dai yang orang-orang ini sendiri membantah dai-dai tersebut, tapi orang ini tidak punya ilmu yang mumpuni. Akhirnya apa? Rusak kehormatan dai tersebut, dan tidak, ya, yang ditawarkan oleh orang ini dari, ya, menyingkap aib, ya, akhirnya malah jadi bumerang. Makanya misal di kita ini ada ranah tahzir, maka serahkan itu kepada ahlinya. Maksudnya adalah ustaz-ustaz yang mereka berkompeten dalam menjelaskanlah, biar mereka menjelaskan. Adapun kita tidak usah menambah-nambah bumbu lah di media sosial. Ditambah-tambah, digoreng-goreng, jadinya berlebihan. Akhirnya apa? Banyak umat, banyak kaum muslimin antipati terhadap dakwah yang berkah ini. Gara-gara tingkah sebagian dari orang yang berlebihan, padahal mereka belum punya ilmunya. Ya, bahkan pokok kerusakan semuanya itu dengan sebab kebodohan. Asal kerusakan karena kebodohan, ya. Golongan seperti ini bodoh namun sok tahu, ya, ini banyak jumlahnya. Ya, mungkin di antara kita juga. Ya, sebab seseorang kalau merasa dirinya sehat, padahal dalam hatinya ada penyakit hati yang berbahaya bagi dunia dan akhiratnya. Yang mengetahui bahwa seseorang itu sedang terjangkit penyakit hati ini hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Orang yang berilmu dia bisa tahu nih, ini orang nih jahil dia nih. Walaupun retorikanya bagus tapi enggak ada isinya. Ini sebenarnya orang ini jahil sebenarnya. Ada yang seperti itu. Ceramah kajian tanya jawab, tanyanya cuma 5 atau 10 detik, jawabannya sampai 10 menit. Jawabannya cuma muter-muter lucu-lucuan. Kalau dipikir-pikir setelah 10 menit menyimak jawaban ustaz ini, kok saya enggak menambah imannya? Kok saya enggak menambah ma'rifat atau pengetahuan? Yang ada apa? Cuma lucunya doang dapat. Ya. Ini enggak mendidikannya seperti ini? Enggak mendidik. Yang seperti ini bukan ulama. Ulama tidak mematuk pada retorika. Ulama berpatuk pada ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Retorika, urusan bahasa indah dan menarik minat orang dengan lucu-lucu, itu bumbu yang dikis disampingkan, bukan menjadi pokok utama, bukan menjadi bahan utama. Adapun kalau misalnya jadi bahan utama, maka jadi kebodohan nantinya, jadi penghinaan syar Islam. Dan betapa seringnya dai-dai yang lucu-lucuan itu sebenarnya sedang menghina syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi termasuk juga bagian dari golongan ini adalah orang-orang yang sombong. Kena penyakit hati yang mengerikan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghumtun nas. Sombong itu adalah orang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Taib, saya ingin qari satu lagi. Tafadhal, Syekh Antum, tafadhal. Doakan penulis ikhwah, maksudnya hafizullah. Taib. Maka وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. dan subuh inilah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan kami di jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Anjir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik. Banyak orang yang telah disampaikan dalil dan keterangan Al-Quran dan Sunnah, namun masih saja tidak mau menerima kebenaran. Bahkan melecehkan orang yang menyampaikan kebenaran. Ya dituding inilah, dituding itulah, ya banyak dilecehkan. Hal itu ya sudah menjadi sunnatullah sejak zaman para nabi. Sejak zaman para nabi mereka diajak, dicaci, dihina. Bahkan dihikayatkan oleh dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW menghikayatkan seorang nabi dari para nabi, itu berdakwah tapi tidak diterima oleh para mad'unya, bahkan mereka menghinanya, bahkan mereka memukuli nabi tersebut, ya, fayamsahu damahu fi wajhihi, sampai nabi tersebut menyeka darah di wajahnya, ya. Tadi kemudian nabi tersebut, ya, berdoa minta kepada Allah, ya, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah apa kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui, makanya mereka mukulin saya karena mereka jahil, tidak tahu. Tuh lihat tuh, akibat bodoh tuh kayak gitu tuh. Dai yang benar dipukulin, dijelek-jelekin, dicaci, dimaki, dihinakan dan seterusnya. Padahal itu nabi itu. Apalagi kalau dai biasa. Ya. Itu gara-gara apa? Fa innahum la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Berarti jahil karena mereka jahil. Nah, orang jahil tapi sampai kayak gitu ya, itu masih mending loh. Ada yang lebih parah dari itu. Kalau mereka menentang dakwah padahal mereka tahu. Kalau yang seperti ini maksudnya bukan jahil lagi. Masuknya ke mustakbir, orang sombong. Jadi orang yang menentang dakwah, orang yang menentang kebenaran, ada dua model. Satu, orang jahil karena enggak paham. Dan ini didoakan oleh nabi tersebut, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka enggak tahu, belum paham. Dan kedua, orang yang bukan jahil, dia tahu tapi menolak kebenaran. Nah, ini mustakbir, ini sombong. Ini disebut sombong. Yang seperti ini contohnya Abu Lahab. Didoakan, bahkan udah terlegalisir, tabat syada Abi Lahab wa tab. Udah kelas. Neraka itu. Ya. Nah, gitu kan. Orang-orang yang menyimpang dari jalan Siratul Mustaqim, yaitu jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, adalah orang-orang yang sakit hatinya. Semua dari kita kalau menyimpang itu sedang ada penyakit di hatinya. Dan kita merasakan itu. Kadang-kadang kita merasa istiqomah, ya awal Ramadan istiqomah banget. Tapi udah menjelang ke tengah Ramadan, udah mulai kena penyakit hati. Cepat sekali nih zaman sekarang terkena penyakit hati. Cepat sekali. Di pengajian ini kita udah alhamdulillah nih, pahala banyak, enak hati. Keluar udah beda. Sekarang ini udah zamannya itu banyak perubahan, cepat sekali banyak perubahan. Makanya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Bukhari Muslim, dalam hadis Jibril, wa antaral hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang asli penggembala binatang ternak, ya, kemudian enggak pakai sendal, baju juga enggak begitu punya. Tiba-tiba mereka apa? Saling meninggi-ninggikan bangunan. Maaf, ibarat yang tadinya di kita ini orang kampung, datang ke Jakarta, kerja, sukses, langsung punya rumah tinggi-tinggi. Happening tidak? Terjadi tidak? Terjadi kalau kita cerminkan, Iya juga nih, tetangga saya asli orang kampung, ngomong masih bedok Jawa gitu kan. Tapi rumahnya lebih tinggi dari saya, cepat banget dia suksesnya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini menunjukkan di akhir zaman ini waktu itu semakin cepat. Perubahan itu begitu lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dan itu yang terjadi sekarang. Perubahan begitu sangat-sangat cepat. Ya. Sekarang kita ngaji enak, imannya tinggi. Keluar cepat berubahnya. Zaman. Banyak pendorong untuk perubahan cepat-cepat. Ya. Cepat sekali kita berubah. Coba bayangkan dengan tahun 2000-an. Lebih-lebih tahun 90-an. Ya. Jauh sekali. Sekarang cepat sekali perubahan. Ya. Ya. Kereta. Ya. Kalau bapak-bapak lihat mungkin kereta. Cepat perubahannya. Udah ada aja kereta baru tiba-tiba. Nanti besok ganti lagi kereta baru. Ya. Ntar 2009 ganti lagi. Ya. 2019 ganti ini, ganti itu, ganti. Ada hashtag namanya 2019 ganti istri. Ini kalimat cerai sebenarnya. Ya. Ada yang bilang kayak gitu kan? 2019 ganti ini, ganti itu ya. Ada bilang 2019 ganti istri. Yang nulis ini sebenarnya sedang menceraikan istrinya nanti di 2018 akhir. Maka hati-hati dalam berbicara itu. Ya atau tidak? Kan 2019 ganti istri berarti kan? Ceraikan istri yang sekarang, ganti yang lain, ya kan? Dan yang namanya hal kayak gini, ini menuju ke cerai ini. Cerai itu sungguh-sungguh atau main-mainnya itu bisa terjadi sah. Atau ditakutkan ini terjerumus ke dalam perceraian. Padahal bercanda doang. Gak boleh seperti itu. Ya. Istrinya juga ketawa lagi dikituin. Baru musuhan ganti istri. Istrinya juga. Inilah orang-orang yang tidak tahu. Bodoh. Gak berpikir. Lihat. Terhijabkan dari kebenaran. Beda dengan orang yang memizankan segala perkara dengan ilmu. Maka dia berpikir sebelum bicara. 2019 ganti istri. Wah kalau saya nulis kayak gitu di Facebook, saya mengumumkan perceraian berarti. Na'udzubillah. Ya. Begitu. Taib kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, wa la tattabi'u subula fatafarraq bikum an sabilih. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Di sini lihat. As-subul, jalan-jalan lain, itu yang menjadikan adanya tafarruq, perpecahan. Kenapa umat Islam ini berpecah? Umat Islam ini berpecah bukan karena kita mendakwahkan Quran Sunnah. Bukan. Umat Islam ini berpecah bukan karena kita tidak tolerir terhadap khilafiyah. Bukan. Umat Islam ini berpecah karena ada kesyirikan dan kebid'ahan di dalamnya. Itu aja. Tapi orang-orang yang kita nasihati ini gak mau tahu. Maunya mereka yang salah tuh kita, da'i-da'i ya. Sumber perpecahan itu adalah ittiba'us subul, mengikuti jalan-jalan selain jalan siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu jalan tauhid dan jalan sunnah. Dan yang menyimpang jalan syirik atau kufur dan jalan bid'ah. Itu yang menyimpang dan maksiat. Penyebab perpecahan, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Adapun nasihat alal birri wa taqwa, ini penyebab persatuan. Dan persatuan kalau masih ada syiriknya, masih ada bid'ahnya, masih sama-sama maksiat, ini bukan persatuan yang benar dalam Islam. Mungkin bisa bersatu kapan-kapan, tapi dengan kepentingan bersama yang kita tutup bersama-sama kajian ini. Ya. Kan udah habis waktunya Pak ya? Udah kita tutup. Alhamdulillah selesai insyaAllah ta'ala. Ikhwan sekalian yang tadi baca ada hadiah dari anak sedikit ya buat antum bertiga. Silakan. Mau hadiah enggak? Kalau enggak mau anak telan lagi nih hadiah ya. Ini buat antum bertiga fadl buat antum. Oh iya. Dibagi ya, jangan diambil semuanya. Baik, cukup sekian insyaallah dari anak. Semoga-mudahan nasihat ini bermanfaat buat anak pribadi dan juga buat kaum muslimin dan muslimat. Rahimakumullah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.